بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد. Ingat baik-baik ya. Semua nama yang melekat pada Nabi nama apa? Sifat. Bukan nama zat. Karena nama sifat, maka tidak memberi peluang pada setiap orang bernama Ahmad untuk mengaku-ngaku Nabi. Awas hati-hati. Ada orang yang tidak pernah belajar, tidak tahu ilmu, dia menduga Ahmad itu nama zat. Akhirnya dia kemudian berikan peluang. Yang anehnya setiap ada yang bernama Ahmad punya peluang jadi Nabi. Tuh, kata Nabi Isa, kan Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad. Siapa jadinya? Saya Ahmad. Masya Allah. Coba cek. Hampir setiap ada orang Ahmad, tidak semuanya, tapi sebagian ada yang mengaku Nabi. Ya, di Pakistan, dekat India, Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad. Lihat baik-baik ya, ini prinsip Nabi. Kata Nabi, La Nabiya Ba'di. Tidak ada Nabi setelah saya. Huruf La dalam bahasa Arab, itu bermakna nafyi wal istiqbal. Menafikan sesuatu dan menegaskan kejadian itu di masa datang. Jadi artinya kata Nabi, maaf, akan ada mengaku Nabi-Nabi di kemudian hari setelah saya. Kalau menemukan seperti itu, jangan buang-buang waktu, langsung tepikan, gak ada Nabi setelah saya. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi sekarang, Anda gak usah kaget, karena kata Nabi pun akan ada ngaku Nabi setelah saya. Cuman Anda katakan, Anda maaf ya, maaf, jangan buang-buang waktu. Katakan pada mereka, Anda ketinggalan. Sudah ada yang dulu mengaku Nabi. Dan maaf, Anda telat. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebetulnya kalau ada yang ngaku Nabi, Anda gak usah kaget. Gak usah kaget. Yang jadi masalah itu, ketika ada yang ngaku, ada yang ikut. Setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang bikin saya heran. Demi Allah saya katakan, setiap ada yang mengaku Nabi, selalu ada pengikutnya. Di Jawa Barat, saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, itu setiap bulan ada Nabi baru, Anda bayangkan. Di Jawa Barat. Yang terakhir, berapa bulan lalu di Karawang. Nabi barunya. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Hampir setiap bulan. Dulu AM, Ahmad juga awalnya. Tuh. Pelatih bulu tangkis, ibu bayangkan. Aku Nabi. Tangkap oleh polisi. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapat wahyu. Anda bayangkan. Orang ke Bogor dapat pales, dia dapat wahyu. Aneh omongan saya sekarang. Yang paling aneh itu ada aja pengikutnya. Keluar dari penjara bikin gavatar. Sudah ada avatar dia bikin gavatar. Yang aneh ada aja pengikutnya. Coba Bogor selesai, Bandung S. Profesinya sih bukan apa-apa. Maaf ya, kita tidak merendahkan profesi, bukan, semuanya mulia. Tukang cukur ngaku Nabi. Bukan karena ngaku nabinya, ada pengikutnya, Anda bayangkan. Bandung. Jakarta enggak mau lewat. Bogor ada, Bandung ada. Jakarta enggak mau ketinggalan. Levelnya naik dikit, malaikat. LE. Aku malaikat. Berapa waktu yang lalu minta izin ke gubernur, ingin menerapkan malaikat Jibril di Monas katanya. Allahu Akbar, tangkap polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Dan akan baiklah. Nah, Ahmad itu dari kata Hamid. Hamid. Hamid itu yang baik hubungannya dengan Allah di satu sisi. Jadi ini aspek ibadah, hablu minallah. Misal, rajin puasa sunnah, tapi belum konsisten tahajud. Atau rajin tahajud, tapi puasa belum. Itu hamid. Dipersingkat, kalau sudah meningkat ibadahnya tak terlukiskan. Kalau ada sholat, ini yang paling khusyuk. Kalau ada tahajud yang paling lama, ini yang sampai bengkak-bengkak. Kalau ada yang sedekah, ini yang paling banyak. Kalau ada baca Quran, ini yang paling terasa nikmat bacaannya. Maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi terakhir dengan Ahmad bukan Muhammad? Untuk menepis kecenderungan dugaan murid-muridnya, mereka menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir. Karena ada ramalan di kitab sebelumnya, Rasul terakhir itu punya sifat-sifat yang mulia dengan makhluk. Nah, Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sikapnya dengan makhluk secara sosial itu begitu mulia. Maaf bu ya, jangankan pada manusia, pernah jalan dengan muridnya lewat sisi kali. Kemudian ada bangkai binatang di situ. Muridnya menutup hidung dan mengatakan, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa, lihat kalimatnya, coba lihat giginya, putih sekali giginya. Kata muridnya, guru, bukankah bau bangkai ya? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengucapkan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hati kita kotor, yang keluarnya kotoran. Tapi kalau kita hati kita bersih, maka baik yang keluar. Nabi Isa, jangankan pada manusia, hewan yang sudah jadi bangkai pun, itu mulia. Karena itu ajaran-ajaran yang tidak sempat diselewengkan, disimpangkan, yang sebagian diambil, itu masih banyak ajaran kasihnya. Coba lihat tuh, sebagian dari yang mengatakan pengikut Nabi Isa, yang ditampilkan ajaran kasih. Makanya kata Nabi, kalau ada klaim dari Ahlul Kitab, jangan seketika dibenarkan, jangan seketika ditolak. Ukur dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka ini ajaran yang dulu pernah disampaikan. Cuman sudah dihilangkan, diganti dengan Al-Quran. Tapi kalau berbeda dengan Quran, maka ini yang telah menyimpang. Paham? Kata Nabi Isa, Rasul terakhir, itu bukan saya. Tapi seorang Rasul yang melebihi tingkat ibadahnya dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Dialah Ahmad, yang hubungannya dengan Allah tak terlukiskan. Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, surganya sebelum beliau meninggal, sudah dijelaskan oleh Allah. Turun satu surah sekaligus. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu jaminan surga yang melimpah, ruah kenikmatannya. Di sebelum masuk surga, surahnya sudah turun. Dimuliakan oleh Allah, disebut akhlaknya Al-Quran. Kemudian diberikan kemuliaan luar biasa. Indah tampilannya, segalanya. Tapi maaf, itu tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Saya tutup Al-Bukhari, nomor hadis 2008-2010. Datanglah tiga orang sahabat. Satu bernama Khuzaifah Al-Yamani. Yang kedua Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya tentang sifat ibadah Nabi, cuma tahajudnya saja. Bertanya pada Sayyidah Aisyah. Lihat pertanyaannya. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya tentang bagus dan panjang bacaannya. Jangan ditanya. Penasaran. Diikuti beberapa hari setelahnya. Ternyata kata Hudzaifah setelah salat di belakang Nabi, tidak ada salat yang paling nikmat kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuknya saking nikmatnya tak terasa, baru ruku setelah 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Nikmat. Di kalau panjang-panjang itu enggak langsung dibaca seketika, Bu. Di kalau berhenti di ayat doa, beliau berdoa dulu. Kalau berhenti di ayat azab hukuman, beliau bermohon kepada Allah supaya azab tidak diturunkan pada umatnya. Di 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih dahsyat lagi nikmat. Saking nikmatnya, rakaat pertama, saya kira juga sama 100 ayat. Ternyata Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Saya kira mau ruku, ternyata lanjut ke Ali Imran. 200 ayat. Saya kira mau selesai, ternyata lanjut ke An-Nisa. 176 ayat. Baru ruku. Di rakaat pertamanya, 5 juz 4 halaman. Tiga orang ini, besoknya, tidak ikutan lagi. Ya. Dahsyat. Sampai bengkak. Sayyidah Aisyah begitu melihat suaminya, baru kemudian salam, beliau dengan haru bertanya, "Mahakaba, alam takun ma'asuma, alam takun madmuna, suamiku kenapa masih seperti ini? Bukankah engkau dijaga dari maksiat? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa mesti sampai begini?" Suaminya ringan mengatakan, "Afala kunu abdan syakura? Apa aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur atas semua anugerah itu?" Jadi teman-teman sekalian, bila Nabi saja meningkatkan ibadah, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih daripada itu. Maksudnya kesungguhan kita. Nabi yang sudah jelas surganya masih tahajud. Kita yang belum jelas masa gak tahajud? Nabi yang jelas surganya banyak puasa. Kita yang belum jelas masa gak mau puasa? Nabi yang jelas surganya menghafal Quran, bertilawah dengan malaikat Jibril. Masa kita yang belum jelas segalanya menjauh dari Quran, agak aneh. Maka nama Ahmad tidak sekedar melekatkan nama yang hanya dikenang, dilekatkan pada lisan Nabi Isa, tapi melekatkan isyarat pada kita, ayo tingkatkan ibadah kita. Jadi begitu disebutkan Ahmad, ukur ibadah kita. Jadi kalau Anda misalnya muncul menemukan kalimat Ahmad, oh berarti Allah melalui nama ini ingin menyentuh saya. Sudahkah saya salat sunnah di hari ini? Berapa yang ketinggalan? Sudahkah saya baca Al-Quran dan sebagainya? Saya tadi malam saya sampai menangis itu terharu. Saya dapat surat dari seorang anak kecil di Lampung. Itu masih kelas 4 SD. Jadi pas saya pulang dari taklim semalam di penginapan, karena besok saya tanya jawab, terus saya mau tidur, saya iseng ambil satu kertas. Begitu saya baca, ternyata isinya surat. Surat untuk Ustaz Adi. Assalamualaikum. Ustaz Adi, nama saya Nora. Kelas 4 SD. Doakan saya Ustaz Adi, saya baru belajar Al-Quran dan saya baru hafal 4 juz. Baru belajar Al-Quran, hafal 4 juz. Ustaz Adi, doakan saya ingin jadi penghafal Al-Quran. doakan saya Ustaz, saya ingin keluarga umrah bersama Ustaz ke Baitullah. Ustaz, doakan saya Ustaz, saya ingin memberikan mahkota untuk ayah dan ibu saya. 4 juz kelas 4 SD. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai sekarang masih untuk baca Quran saja belum punya waktu, Anda kalah sama Nora. Sampai saya bilang tadi subuh, bahagialah ini sekolah di sini. Kelas 1 SD 1 juz, 2 SD 2 juz, 3 SD 3 juz, 4 SD 4 juz. Mudah-mudahan SD-nya sampai 30 juz gitu kan.